Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari wa huwa Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, wal imanu bis-sirati ala jahannam ya'khudhu as-siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan beriman kepada as-sirat ala jahannam, jembatan yang telah dipancangkan di atas neraka jahannam. Ya'khudhu as-siratu man syaa Allah, yang nanti akan melewati jalan tersebut siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan melewati siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan terjatuh siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum anwarun, dan mereka akan memiliki cahaya-cahaya ala qadri imanihim, sesuai dengan kadar imannya. Mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar imannya. Demikian kata musannif rahimahullah, yang tentunya sedang membahas tentang usul as-sunnah, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, yaitu mengimani adanya sirat yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, mimma yajri fi yaumil qiyamah al-murur ala sirati kama marra dhikruhu. Dan di antara yang berlangsung pada hari kiamat nanti, yang akan berlangsung pada hari kiamat, adalah murur, yaitu saat melewati al-sirat, di atas sirat, jembatan yang dipancangkan yang dipasang di atas neraka Jahannam. Kama marra dzikruhu, sebagaimana sudah lewat sebutannya, sudah disinggung dan sekarang dirincikan. Makna shirath fil lughah secara bahasa huwa at-tariq, maknanya adalah jalan. Wal muradu bihi huna, tetapi yang dimaukan di sini adalah al-jisr, jembatan. Al-madrubu ala matni Jahannam, yang dipasang di atas neraka Jahannam. Wa huwa daqiqun jiddan, yaitu jembatan yang sangat tipis sekali. Adaqqu min asy-sya'r, lebih tipis daripada satu helai rambut. Wa haddu min as-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Wa aharru min al-jamr, dan lebih panas daripada bara api. Yamurru al-khalaiq 'alayhi 'ala qadri a'malihim, seluruh makhluk-makhluk ini, khususnya al-mukallaf, manusia dan jin, akan melewatinya. 'Ala qadri imanihim wa a'malihim, sesuai dengan kadar imannya, sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Tajri bihim a'maluhum, akan membawa mereka amalan-amalan mereka, akan membawa mereka amalan-amalan soleh mereka. Faman naja faqad aflah, siapa yang selamat sampai ke seberangnya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan falah, kebahagiaan. Wa man lam yanju halak, siapa yang tidak selamat binasa. Wa mururun nasi alaihi ala qadri a'malihim kama mar, dan lewatnya manusia di atas jembatan ini sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Faminhum man yamurru kalamhil basar, di antara mereka ada yang melewatinya dengan cepat, sekejap mata sudah di seberangnya. Masya Allah. Disebutkan dalam riwayat, wujuhuhum kalqamari laylatal badri, wajah-wajah mereka bercahaya seperti malam purnama atau seperti bulan di malam purnama. Yang melewati dengan secepat kilat atau sekejap mata sudah sampai di seberangnya. Wa minhum man yamurru kal barqi al khatif, dan sebagian yang lain melewatinya seperti kilat al khatif, yang menyambar sesaat, bercahaya sebentar kemudian gelap lagi, itu kilat. Dan mereka melewatinya seperti itu, sekejap mata lebih cepat. Kalau kilat masih ada beberapa detik. Wa minhum man yamurru karih, di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamurru kaajawidil khail, di antara mereka ada yang melewatinya seperti ajawidil khail. Khail adalah kuda-kuda. Ajawid sifat dari kuda yang kencang. Kuda yang kencang disebut dengan ajwad. Bentuk jamaknya ajawid. Ka ajawidil khayl. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, di antara mereka ada yang melewatinya seperti penunggang-penunggang unta. Wa minhum man ya'du adwan ala qadamaihi, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan kakinya. Tetapi ya'du lebih cepat, bukan hanya berjalan, berlari-lari. Wa minhum man yamshi masyan, ada pula di antara mereka yang seperti orang berjalan kaki. Wa minhum man yazhafu zahfa, ternyata di antara mereka juga ada yang merangkak lebih lambat lagi dari jalan. Wa minhum man yukhtafu yulqa fi jahannam, dan sebagian yang lain ada yang tersambar dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Tersambar apa? Disambar oleh kalalib yang ada di neraka jahannam. Kalalib ada seperti kait-kait dari besi yang mengkait siapa yang melewati di jalan tersebut. Maka yang terkena kait tadi kemudian dihempaskan dalam neraka, maka merekalah orang yang memang pantas untuk masuk dalam neraka. Wa hadza madhkurun fil Qur'anil Karim, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan disebutkan pula dalam sunnah An-Nabawiyah, dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dikatakan qala ta'ala fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdurannahum thumma lanuhdurannahum hawla jahannam jithiyya. Kata Allah, sungguh demi Rabbmu, kami akan kumpulkan mereka dan juga para syayatin, dan kami akan datangkan mereka di sekitar jahannam. Sampai pada kalimat wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Sudah pernah kita sampaikan kemarin bahwasanya maknanya inhum illa wariduha atau wa in minkum illa wariduha adalah tidaklah dari kalian kecuali akan memasukinya. Berarti semua manusia masuk neraka semua, baru kemudian diselamatkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadzara dzalimina fiha jithiyya, dan dibiarkan orang zalim dalamnya jithiyya. Barakallahu fiikum. Hanya saja menjadi iskal ketika kita berbicara tentang para anbiya. Masa para anbiya masuk neraka dulu? Bagaimana dengan para rasul? Bagaimana dengan aulia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disentuh api neraka? Sebagaimana terjadinya perdebatan Ibnu Abbas dengan seorang sahabat yang sampai mereka berkesimpulan, yang kita bicarakan bukan engkau dan aku. Kalau engkau dan aku, kami sepakat. Kita sepakat bahwa kita jelas masuk neraka dulu, kemudian diselamatkan oleh Allah. Yang kita bicarakan bagaimana para anbiya, bagaimana para rasul. Dan selesai diskusi tersebut dengan satu jawaban, yang ternyata makna wariduha adalah melewatinya. Sehingga bisa dikatakan dia masuk tetapi hanya sekejap mata saja, karena cuma melewati. Dan itu barakallahu fikum, bagi orang-orang yang beriman ketika masuk surga setelah melewati neraka, itu bahagianya, gembiranya lebih daripada dia tidak pernah lihat neraka. Dengan secepat kilat melewatinya. Maka makna wariduha tafsirnya adalah yamurru ala surat ala jahannam. Melewati surat di atas neraka jahannam. Ya'ni jahannam. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bahwa itu adalah perkara yang sudah diputuskan oleh Allah. Ya'ni masuk dalam neraka jahannam. Wa hadal wurud, makna wurud dalam ayat tadi, wariduha ma'naha huwal murur, maknanya adalah melewatinya. Ala sirat, di atas sirat. Fahada huwal murudul madhkuru fil Qur'an. Dan inilah yang dimaksud dengan wurud dalam ayat tersebut, dalam Al-Quran. Wal khutabu lil mu'minina wa ghairihim. Dan pembicaraan ini diarahkan kepada orang beriman dan orang yang tidak beriman. Wa in minkum, dan tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Berarti ya'ummu yashmulu al-mu'minin wa ghairihim, mencakup orang yang beriman dan yang tidak beriman. Semua kalian akan memasukinya. Ternyata maknanya melewati di atasnya. Yamurru 'alaihil mu'minun, yamurru 'alaihi al-kuffar, yamurru 'alaihi al-munafiqun. Semuanya akan melewatinya. Orang beriman akan melewatinya, orang kafir akan melewatinya, para munafik akan melewatinya, ahlul kitabain akan melewatinya, wa ghairihim, dan lain-lain. Wa kullul khalq yamurruna 'ala hadha as-sirat. Maka semua makhluk-makhluk ini akan melewati sirat tadi. Faman najah minhu dakhalal jannah, siapa yang selamat daripadanya dia masuk surga. Wa man saqata halak finnar, dan siapa yang terjatuh berarti dia terjatuh dalam neraka jahannam. Thumma nunajjil ladina taqaw, kata Allah pada ayat berikutnya, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa la yunajji illa taqwa, tidak akan bisa menyelamatkan mereka kecuali ketakwaan mereka sendiri. Karena Allah katakan thumma nunajjil ladina taqaw, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti mereka-mereka yang memiliki ketakwaan mereka selamat dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan dari Allah karena ketakwaan dia. La yunajji quwwatul badan, enggak akan bisa menyelamatkan dia hanya karena kekuatan badannya. Kalau jalan di jembatan itu, wah, yang paling selamat pemain sirkus yang ahli berjalan di atas tali. Lah, la yunajji quwwatul badan, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, tidak akan bisa menyelamatkan karena kuatnya badan. Wala kasratul mal, tidak pula bisa menyelamatkan karena dia banyak harta. Walal jah, tidak pula bisa menyelamatkan karena dia punya kedudukan. Wala yunajji illa taqwa, tidaklah akan menyelamatkan dia kecuali ketakwaannya. Ma yunajji illa taqwallah, enggak akan menyelamatkannya kecuali ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha nassul Qur'anil Karim, dan inilah nas yang sharih, yang sangat jelas dari Al-Qur'an, yaitu pada kalimat thumma nunajjil ladina taqaw, kemudian kami akan selamatkan yang bertakwa, yang punya ketakwaan. Wa ja'at fis sunnah ahaditsu fi ahwal qiyamah, telah diriwayatkan dalam sunnah-sunnah, dalam hadis-hadis sahih tentang ahwal al-qiyamah, kengerian-kengerian yaumul qiyamah. Beda antara ahwal dengan ha dengan ahwal dengan ha besar. Kalau ahwal dari kata haul yang artinya suatu yang mengerikan, tapi ahwal dari kata hal, keadaan. Di sini disebutkan ahwal al-qiyamah akan diriwayatkan, telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, kengerian-kengerian hari kiamat, diantaranya tentang murur, diantaranya tentang murur al-sirat, tentang masalah melewati jembatan tersebut. Itu dikatakan sesuatu yang mengerikan karena dia dalam keadaan terancam dengan neraka di bawahnya, dalam keadaan dia berjalan di atas jembatan yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Fala budda min al-iman bis-sirat wal murur 'alaihi. Maka kata Syekh hafizahullah, hendaklah semua ahlu sunnah, seluruh kaum muslimin beriman dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah melewati jembatan ini. Wala yakfil imanu bidzalika, dan tidak cukup hanya beriman percaya kepadanya, tetapi bahkan harus dibuktikan dengan pengamalan. La yakfil iman bidzalik, balla budda minal amal, bahkan harus beramal. Apa amalannya? Berupaya untuk bertakwa karena takut. Bagaimana nanti aku melewati sirat? Bertakwa kepada Allah dengan berharap bisa melewatinya secepat kilat, atau bisa melewatinya sekejap mata, atau paling tidak bisa melewatinya seperti kuda-kuda yang cepat, atau bisa melewatinya dengan selamat. Ini semua yang namanya pengamalan. Kita berupaya untuk takwa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah pada Allah. Fayasta'iddul insanu lil murur, maka setiap kita, setiap muslim harus mempersiapkan diri untuk melewati jembatan tersebut dengan taqwallah, dengan ketakwaan pada Allah taala. Wa hiyal amalus salih, yang namanya ketakwaan adalah amalus salih. Kalimat takwa diambil dari kata wiqayah. Taqwa adalah akhdul wiqayah min azabillah. Yang namanya takwa adalah mengambil wiqayah, mengambil perlindungan dari azab Allah. Dan tidak mungkin kita bisa berlindung dari azab Allah kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga ditafsirkan makna takwa adalah beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selainnya, dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa Allah. Digambarkan pula oleh beberapa salaf bahwa takwa itu seperti engkau berjalan di jalan yang berduri. Apa yang kau lakukan? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa yang kau lakukan kalau kau berjalan di tempat yang banyak onak dan duri? Orang itu menjawab, tentunya aku akan berhati-hati supaya aku sampai tujuan dengan selamat, tidak tertusuk duri. Zalikat taqwa. Itulah yang namanya takwa. Engkau berjalan berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat dan dosa sampai bertemu Allah SWT. Itu namanya takwa. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya khudhu shiratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah, akan melewati siapa yang dikehendaki dan akan mengambil jalan tersebut siapa yang dikehendaki. Kama qala ta'ala, thumma nunajjil ladina attaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya. Sebagaimana dalam ayat, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Lianna as-sirat 'alaihi kalalib. Karena jalan tadi memiliki kalalib, kait-kait dari api neraka. Sebesi, seperti besi-besi, cakar-cakar besi yang wallahu ta'ala a'lam bentuknya, yang menyambar mereka dan akan tersambar dengan cakar-cakar besi tersebut orang-orang yang memang pantas untuk masuk neraka jahannam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yakhudhu sirat man syaa wa yajuzu man syaa wa yasqutu fi jahannama man syaa. Akan berhasil lewat siapa yang dikehendaki, akan bisa melewatinya siapa yang dikehendaki, dan akan jatuh siapa yang dikehendaki. Artinya semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan masyiatullah, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sirat 'alaihi kalalib takhtifu man umirat biqatfihi. Karena di dalam neraka jahannam tadi dan di jembatan tersebut ada kalalib yang menyambar. Menyambar orang-orang yang umirat biqatfihi, yang memang diperintah untuk disambar. Yang diperintahkan untuk dikait dan dilemparkan dalam neraka jahannam. Adapun makna yajuzu, maknanya yamurru alaih. Wajawazna, dalam Al-Quran disebutkan wajawazna bibani Israel, artinya melewati. Nah, wa qawluhu walahum anwarun ala qadri imanihim, dan disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, dan mereka memiliki cahaya sesuai dengan kadar iman mereka. Yani yaumul qiyamah, pada hari kiamat, mereka-mereka yang beriman akan mendapatkan nurun yamshuna bihi, mendapatkan cahaya yang mereka bisa berjalan dengan cahaya itu di dalam gelap. Di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat apapun kecuali cahaya yang dimilikinya. Setelah memiliki cahaya, baru bisa melihat jalan yang seharusnya dijalani. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allah katakan, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di kanan mereka. Masya Allah, mereka kemanapun berjalan, cahaya itu ikut. Dan mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu maha kuasa. Demikian pula disebut dalam surat Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushraakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Disebutkan ketika orang-orang beriman, laki-laki maupun orang-orang beriman yang perempuan, yas'a nuruhum, berjalan cahaya mereka di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di kanan mereka, bushraakumul yaum, gembiralah, ini adalah kegembiraan buat kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian merupakan al-fawzul azim. Inilah yang dikatakan kemenangan yang besar. Orang-orang beriman akan mendapatkan kemenangan yang besar. Adapun munafikin, para munafik yang berpura-pura muslim, berpura-pura beriman, tetapi mereka dalam keadaan fi qulubihim marad, fi qulubihim zaid, fi qulubihim raib. Wahaula fi raibihim yataraddadun. Dalam keraguannya selalu berbolak-balik. Bagaimana keadaan mereka? Al-munafiqun yu'tawna nuran fil awal li'annahum dakhalu fil Islam wa adharu al-Islam fayu'amiluna bimisli ma adharu yu'tawna nuran min babil khida' kama annahum khada'u bi islamihim. Adapun munafiqun, dalam keadaan mereka awalnya diberi cahaya sedikit, di ujung kakinya sangat sedikit sekali, kadang terang, kadang hilang, karena mereka awalnya mengaku muslimin, bahirnya mengaku muslimin. Tetapi yu'amiluna bimisli ma azharu, maka diperlakukan oleh Allah mereka seperti apa yang mereka perlakukan Islam di dunia. Mereka jadikan sebagai pura-pura, maka Allah kasihkan cahaya sebagai pura-pura saja, kemudian hilang. Maka ketika gelap, mereka berhenti. Bingung. Begitu ada cahaya sedikit, jalan lagi. Kemudian gelap lagi, bingung lagi mereka. Dan ketika melihat orang-orang beriman dengan cahaya yang terang dan berjalan dengan cepat, mereka ingin ikut mereka. Ikut orang-orang yang beriman. Unduruna, naqtabis min nurikum. Tunggu kami, kami ingin berjalan dengan cahaya kalian. Qila rji'u, dikatakan kembalilah engkau, cari cahayamu sendiri. Qulibina a'azakumullah, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan mereka seperti ketika mereka di dunia mempermainkan agama. Maka dikatakan khida'an lahum, Allah berikan pada mereka sebagai tipu daya. Tsumma yamtafi, kemudian padam kembali. Pertama dikasih sedikit, mereka berupaya untuk melihat dengan cahaya yang kecil itu, tiba-tiba sirna cahayanya, tiba-tiba gelap. Wa yabqauna fi dhulmatin, maka mereka tertinggal dalam kegelapan. Sebagaimana Allah katakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna. Yauma yaqul munafiqun wal munafiqat, yaitu ketika orang munafikin, para munafikin laki-laki, dan munafiqat, para munafikin perempuan, berkata kepada orang yang beriman, unduruna naqtabis min nurikum. Kata mereka, unduruna, tunggu kami. Yani intadhiru, yani tunggulah. Li'annahum yamshuna khalfal mu'minin, karena mereka berjalan di belakang orang-orang beriman. Dan berjalan dengan cahayanya orang-orang beriman. Unduruna, yani intadhiruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil cahaya kalian, kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Maka dijawab, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pulanglah kalian, kembalilah kalian ke belakang kalian, cari cahaya kalian. Tadinya ada, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba sirna. balik lagi, cari. Ini penghinaan buat mereka. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Kemudian dipisah dengan sur, dengan pagar yang di sana ada pintu yang di dalamnya kelihatan rahmat, tapi di luarnya min qibalihil azab. Di baliknya atau di luarnya, zahirnya azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum, kata para munafikin memanggil orang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Ini di dunia, mereka bersama orang beriman. Sholat, ikut sholat. Puasa, ikut puasa. Ternyata hatinya nifak, munafik. Hanya berpura-pura. Maka mereka ketika itu memanggil-manggil dengan kalimat, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Ini dusta. Karena bersama orang beriman zahirnya, batinnya tidak. Karena zahirnya saja bersama orang beriman, hatinya tidak memiliki iman. Ini di dunia. Yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Kata orang beriman, iya, memang bersama kami. Tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum wartabtum wagharratkumul amani. Tetapi kalian dalam keadaan menunggu, mengintai, mencari-cari kesempatan, ragu, irtabtum, ragu, wagharratkumul amani, dan kalian tertipu oleh angan-angan kalian sendiri. Hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Sampai datangnya perintah Allah dalam keadaan kalian sudah tertipu dengan Allah, artinya dengan buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khadh minkum fidyatun wala minal ladina kafaru ma'waakumun nar. Maka hari ini akan dituntut atas kalian, dan kalian tidak bisa menebus dengan tebusan apapun, enggak diterima. Dan juga tidak diterima untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang munafik tidak diterima tebusan apapun. Demikian pula orang-orang kafir tidak diterima tebusannya dengan tebusan apapun. Ma'wakum an-nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir, itulah tempat kalian dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Fal iman yakunu nuran yawmal qiyamah, berarti iman seseorang akan menjadi cahaya nanti yawmal qiyamah. Mungkin kita berjalan bersama, ngaji bersama, menuntut ilmu bersama, beramal bersama, sholat bersama, puasa bersama. Tetapi iman, wallahu ta'ala a'lam, yatafawat, berbeda-beda di antara kita. Niat-niatnya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda. Ada yang sholat, sama sholat, tetapi dia dalam keadaan rindu dengan sholat, ikhlas dengan sholatnya, dan betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Ada yang sholat dalam keadaan karena diperintah, hatinya menyatakan baru tadi adzan, sudah adzan lagi. Ya tentunya berbeda. Enggak akan sama di sisi Allah Ta'ala. Apalagi yang ketiga, yang hanya karena dilihat oleh si fulan dan si alan, dia tengok kanan, tengok kiri, ada si fulan enggak? Kalau ada, berarti saya kelihatan. Kalau enggak ada, ngapain tadi saya ke masjid? Ternyata enggak ada si fulan. Ini jelas-jelas tertolak sholatnya, ibadahnya. Maka walaupun sama zahirnya, batinnya belum tentu. Akan berbeda-beda. Sesuai dengan keyakinan dan iman tadilah, akan mendapatkan cahaya yaumul qiyamah. Sesuai dengan keimanannya, akan mendapatkan nur yaumul qiyamah. Yamshuhu nabiha, dia akan berjalan dengan cahaya tersebut. Na'udzubillah. Munafiqun, karena memang tidak punya iman sama sekali, maka mereka tidak punya cahaya. Ada yang punya cahaya karena dia mukmin, tapi karena imannya sangat lemah, maka cahaya sangat sedikit. Dia berjalan perlahan, tidak bisa seperti mereka-mereka yang cepat. Kenapa? Karena gelap, tersamar. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang mati, kadang-kadang redup, kadang-kadang tidak terlihat. Karena inna a'azakumullah wa hadha haqqun, dan ini adalah hak disebut di dalam Quran wa sunnah, yang wajib diimani oleh setiap muslim mukmin, wajib diimani oleh ahlu sunnah, dan ini termasuk prinsip yang harus diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Qala, berkata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, fal imanu yakunu nuran yawmal qiyamah yasiru bihi sahibuhu, yang pemiliknya akan berjalan dengan cahaya itu. Bainamal kuffaru wal munafiqun, ada pun orang-orang kafir dan para munafiqun, fi zulmatin, mereka dalam kegelapan. Wal iyadu billahi la yadruna aina yadhhabun, mereka tidak tahu kemana mereka berjalan karena gelap. Mereka tidak tahu kemana mereka berjalan. Demikian barakallahu fikum prinsip ahli sunnah yang berikutnya. Semoga menjadi pelajaran, jadi faedah buat kita, agar kita bisa memupuk iman di dunia, agar mendapatkan cahaya yang sempurna. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakanlah cahaya-cahaya kami dan ampunilah kami. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.